بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaAllah kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kisah-kisah peperangan dan penaklukan di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih membahas tentang perang Al-Qadisiyah. Kita telah sebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai panglima pasukan kaum muslimin, beliau mengirim pasukan pengintai untuk mengetahui kekuatan pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum. Demikian juga ketika itu Rustum meminta agar Sa'ad bin Waqqas mengirimkan delegasi kepada Rustum agar bisa berdialog dengan Rustum. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas mengirimkan secara berturut-turut, ya, beliau mengirimkan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian beliau juga mengirimkan Rib'i bin Amir dan Hudzaifah bin Mihsan. Mereka berdialog dengan Rustum untuk menunjukkan bagaimana atau hakikat dari ajaran agama Islam. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan bahas bagaimana jalannya pertempuran. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa ketika pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan musuh di Al-Qadisiyah, qadarullah wa masyafa'al, ketika itu Sa'ad bin Waqqas tertimpa sebuah penyakit. Ya, ini penyakit Irqun Nisa. Irqun Nisa itu kalau nama modernnya, ya, skiatika. Skiatika itu nyeri yang muncul dari punggung ke bawah. Jadi rasa nyeri yang luar biasa. Demikian juga tumbuh bisul-bisul pada tubuhnya Sa'ad bin Waqqas. Sehingga dia tidak bisa ikut berperang. Tidak bisa mengendarai kuda untuk berperang bersama pasukannya. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا تَوَاجَهَ الْأَصَّفَانِ كَانَ سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ أَصَابَهُ إِرْقُ النِّسَاءِ. Ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan, maka ketika itu Sa'ad bin Waqqas ditimpa penyakit Irqun Nisa. Wa dama milu fi jasadihi. Demikian juga beliau terkena bisul-bisul di seluruh tubuhnya. Fahuwa la yastati'u ar-ruqub. Karena itulah beliau tidak bisa mengendarai kuda beliau. Jadi Sa'ad bin Waqqas, ya, itu qadarullah wa syafal. Di hari H, coba, ya, di hari H, ya, panglima besarnya tertimpa penyakit. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas? Wa inna ma huwa fi qasrin muttaki'in 'ala sadrihi fawqa wisadatin wa huwa yanzuru ila al-jaysh wa yudabbiru amrahu. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas diletakkan di sebuah tenda, ya, dalam keadaan dia bersandar, ya, bertelekan di dadanya di atas sebuah bantal. Jadi beliau terbaring sakit, tapi di setel bagaimana caranya agar beliau bisa melihat jalannya pertempuran. Wa huwa yanzuru ila al-jaysh, dia melihat kepada pasukannya. Wa yudabbiru amrahu, dan kemudian beliau pun memberikan perintah dari tendanya tersebut. Jadi beliau walaupun sakit, ya, beliau tetap bisa melihat bagaimana jalannya pertempuran dan bisa memberikan instruksi kepada pasukannya, ya, apa yang harus mereka lakukan di tengah pertempuran. Demikian juga Sa'ad bin Waqqas membagi pasukan menjadi beberapa sayap. Ya, waqad ja'ala amrul harb ila Khalid bin Urtufah. Maka ketika itu dia memilih Khalid bin Urtufah untuk memimpin pasukan. Jadi di lapangan ada komandannya, yakni Khalid bin Urtufah. Wa ja'ala 'ala al-maymanah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kemudian di sayap kanan beliau menempatkan Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wa 'ala al-maysarah Qais ibnu Makshuh. Adapun di sayap kiri beliau menempatkan Qais ibn Makshuh. Qais ibn Makshuh, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kana Qais wal Mughirah bin Syu'bah qad qadima ala Sa'din madadan min indi Abi Ubaidah min Syam ba'da ma syahida waqat al-Yarmuk. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Qais ibn Maksuh, ya ibn Maksuh pakai sin ya, Qais ibn Maksuh dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah, mereka datang sebagai bala bantuan kepada Sa'ad ya dari sisi Abu Ubaidah bin Jarrah dari negeri Syam. Setelah mereka memenangkan perang Yarmuk, maka mereka dikirim oleh Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membantu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Namun dalam Futuh Al-Buldan disebutkan bahwa bukan Qais ibn Maksuh, jadi ada perbedaan riwayat tentang siapa yang memimpin sayap kiri ketika itu. Ya, sebagai riwayat sebagaimana disebutkan dalam Futuh Al-Buldan bahwa Qais bin Maksuh ini baru datang ya ketika perang hampir selesai atau sudah selesai. Jadi dia terlambat datangnya. Jadi Qais bin Maksuh ini terlambat datangnya. Sehingga dalam sebagian riwayat dikatakan yang menjadi pemimpin sayap kiri ketika itu adalah Ibrahim ibn Harithah As-Saibani. Jadi ada perbedaan riwayat ya, sebagian mengatakan Qais bin Maksuh tidak mendapatkan perang Al-Qadisiyah. Dia datangnya terlambat, dikirim dari negeri Syam. Ketika dia sampai ke Qadisiyah, perang sudah selesai. Siapa yang memimpin sayap kiri? Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa yang memimpin sayap kiri adalah Ibrahim ibn Harithah As-Syaibani. Namun Allah Ta'ala A'lam, yang dikuatkan, tampaknya yang lebih dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah Ta'ala, bahwa Qais ibn Maksuh, ya Qais ibn Maksuh sudah sampai di Al-Qadisiyah sebelum perang berkecamuk. Sehingga dia pun ditunjuk oleh Sa'ad ibn Waqqas untuk memimpin sayap kiri pasukan beliau. Ya, jadi ini keadaan pasukan kaum muslimin. Jadi pemimpin utama mereka di lapangan adalah Khalid bin Urtufah. Kemudian sayap kanan dipimpin oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali. Sayap kiri dipimpin oleh Qais ibn Maksuh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kemudian di waktu datangnya sholat sholat zuhur, ya, Sa'ad menjadi imam bagi pasukannya. Dan ketika itu beliau biasa ya, kebiasaan seorang panglima sebelum melepas pasukannya bertempur, mereka memberikan semangat kepada pasukannya. Fasalla Sa'dun bin Nas adh-dhuhra thumma khotoban nas fa wa'adhahum wa hathahum wa tala qawlahu ta'ala wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas yang menegakkan salat ya, memimpin manusia untuk salat, memimpin pasukannya untuk salat zuhur, kemudian beliau pun berkhutbah di hadapan manusia, memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan motivasi kepada mereka, serta membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-105. Wa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur, setelah kami tulis Zabur tersebut dalam Lauhil Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Artinya jaga kesalehan kalian agar kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dibaca oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum peperangan berkecamuk. Wa qara' al-Qur'an ayatil jihad ya wa suwarahu. Demikian juga dia membacakan Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat tentang jihad dan surat-surat yang berkenaan dengan jihad. Tsumma qabara Sa'dun arba'an. Kemudian dia pun bertakbir 4 kali. Tsumma hamalu ba'da ar-rabi'ah faqtatalu hatta kana al-lailu fatahajazu. Kemudian setelah beliau bertakbir 4 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah takbir yang ke-4, pasukan kaum muslimin pun mulai maju untuk menghadapi musuh. Faqtatalu, maka terjadilah pertempuran yang sengit, hatta kana al-lailu, sampai datang waktu malam. Ya, fatahajazu, maka kemudian mereka pun berhenti untuk bertempur. Ya. Jadi peperangannya itu terjadi sampai 4 hari barakallahu fikum. Jadi perang Al-Qadisiyah ini bukan sehari selesai, tapi terjadi selama 4 hari. Ya, dimulai di waktu siang, kemudian mereka bertempur habis-habisan sampai datangnya waktu malam. Ya, kalau taruhlah zuhur itu jam 12 ya, waktu Indonesia Barat kan jam 12, atau kalau di sana jam 1 biasanya ya. Jam 1 selesai, waktu malam misalnya jam 7 malam. Ya, 6 jam bertempur. Habis itu break. Habis itu break. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Al-Katsir, setelah peperangan pertama terjadi, hari pertama terjadi, waqad qutila minal fariqaini basyarun katsir. Maka di hari pertama terbunuh banyak sekali manusia. Ya, peperangan itu bukan satu hal yang menyenangkan. Berkali-kali kita ulang ya. Jangan Anda berharap untuk perang. Perang adalah suatu hal yang sangat tragis yang memakan banyak korban. Maka dalam peperangan tersebut ya terbunuh banyak sekali manusia. Tsumma asbahu ila mawaqifihim faqtatalu yaumahum dzalika wa ammat lailatihim. Ya, kemudian di esok harinya ya, kemudian di hari selanjutnya perempuan kembali berkorban hingga sampai waktu malam, barulah kemudian mereka berhenti ya. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan nama-nama hari dalam perang Badar, dalam perang Al-Qadisiyah ya. Hari pertama itu disebut sebagai hari Armas. Hari Armas. Ya, malamnya juga disebut malam Armas. Armas artinya kacau ya, artinya kacau, malam yang kacau. Ini biasa peperangan pertama terjadi. Ya, masih banyak kekacauan di sana. Kemudian hari kedua disebut hari Agwas. Ya, malamnya juga sama disebut sebagai malam Agwas. Agwas artinya as-sawad. Sawad artinya jumlah pasukan yang sangat besar. Artinya sudah mulai semuanya mengerahkan kekuatan di hari kedua. Sehingga terkumpullah pasukan yang sangat besar. Ya. Hari ketiga disebut Ammas. Ya, sebut hari Ammas, pakai ain Ammas. Ya, artinya adalah hari yang gelap. Mungkin karena sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Malamnya disebut malam Harir. Ya, itu hari ketiga, ini malam dan siangnya disebut memiliki nama yang berbeda. Ya, di siang harinya disebut sebagai hari Ammas, adapun malamnya disebut malam Harir. Ya, malam Harir. Harir artinya diam. Karena ketika itu tidak terdengar suara sama sekali. Ya, diam. Baru kemudian hari keempat disebut sebagai Yom Al-Qadisiyah. Hari Al-Qadisiyah. Di hari keempat inilah ya baru diketahui siapa yang memenangkan pertempuran. Jadi pertempurannya berlangsung selama berapa? 4 hari. Selama 4 hari. Hari pertama ya mungkin kondisi belum teratur. Hari kedua bertemunya jumlah pasukan yang besar. Hari ketiga adalah hari yang gelap dan diam. Hari keempat baru diketahui resultnya siapa yang memenangkan pertempuran. Tsumma asbahu kama amsau ala mawaqifihim. Kemudian di hari yang ketiga, ya, kemudian mereka bertempur lagi. Faqtatalu hatta amsau, tsumma qtatalu fi yaumi tsalits. Oh, ini hari kedua Mas ya. Kemudian di hari kedua, ya, sebagaimana hari kemarin, ya, mereka pun bertempur habis-habisan sampai kemudian datang hari yang ketiga. Ya. Kadzalika ya kadzalika wa amsat hadhihi al-lailah tusamma lailatul harir. Maka pada malam yang ketiga, malam tersebut dinamakan sebagai Lailatul Harir, ya, malam Al-Harir. Ketika itu la yatakallamun. Mereka tidak bicara sama sekali di malam tersebut. Falamma asbaha al-yawm ar-rabi iktatalu qitalan syadidan. Maka kemudian ketika terjadi hari yang keempat, mereka memasuki hari yang keempat, iktatalu qitalan syadidan. Mereka berperang habis-habisan. Mereka berperang habis-habisan. Waqad qasau minal filah binisbati ilal khuyul al-arabiyah. Ya. Bisababi nufratiha minha amran balighan. Dan ketika itu kaum muslimin mengalami kesulitan. Kenapa? Karena keberadaan gajah-gajah yang dibawa oleh pasukan Persia. Jadi kuda-kuda Persia, kuda-kuda yang dikenakan atau yang dikendarai oleh kaum muslimin ketika itu sulit untuk menembus musuh. Kenapa? Adanya gajah-gajah yang membuat kuda-kuda tersebut ya ketakutan. Waqad abada sahabah al-filah wa man 'alaiha wa qala'u uyunaha. Maka bagaimana para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain menghadapi ini? Mereka pun membunuh orang-orang yang menunggangi gajah-gajah tersebut, kemudian membutakan mata gajah-gajah tadi. Ya, jadi yang diincar dari gajah-gajah tadi adalah matanya. Begitu matanya buta, maka dia tidak lagi bisa dikendalikan dengan baik. Demikian juga yang menjadi target kaum muslimin ketika itu adalah pasukan yang mengendarai gajah-gajah tersebut. Jadi dibunuh mereka, ya, dibidik oleh panah-panah kaum muslimin, ditombak oleh tombak-tombak kaum muslimin, kemudian gajah-gajah tersebut dibutakan matanya sehingga mereka pun lari tanpa arah. Ya, mereka kembali, bahkan mereka dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa gajah-gajah tersebut kembali ke belakang dan melabrak pasukan Persia. Tentu ini mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Ya. Maka kemudian di hari yang keempat, pada hari Al-Qadisiyah, banyak di antara para sahabat, ini di antara kaum muslimin, menunjukkan keberanian dan kehebatan mereka dalam berperang. Wa abla jama'atun minas syuja'an fi hadhil ayyam mithlu tullahi al-asadi. Al-Imam Al-Kathir menyebutkan nama-nama mereka. Maka sekelompok kaum muslimin, mereka menunjukkan keberaniannya pada hari ini. Contohnya adalah Tulaiha al-Asadi. Wa man huwa Tulaiha al-Asadi? Siapa dia Tulaiha al-Asadi? Tulaiha al-Asadi adalah orang yang dahulunya pernah mengaku sebagai seorang nabi. Ya, dia pernah murtad. Pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku sebagai seorang nabi. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Tulaiha, dia pun kembali kepada keislamannya dan dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk mengikuti peperangan bersama kaum muslimin. Ya, satu hal yang tidak terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak mengizinkan mereka untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, tapi Umar ya mengizinkan mereka bergabung tapi tidak memegang tampuk kepemimpinan. Jadi prajurit biasa. Maka Tulaiha Al-Asadi menunjukkan keberaniannya. Qala wa Amr, wa Amr ibn Ma'di Karib. Demikian juga Amr bin Ma'di Karib. Wal Qaqqa' bin Amr, demikian juga Al Qaqqa' bin Amr. Wa Jarir bin Abdullah Al-Bajali, demikian juga Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Wa Dirar ibn Al-Khattab, demikian juga Dirar ibn Al-Khattab. Wa Khalid bin Urtufah, demikian juga Wa Khalid bin Urfutah, demikian juga Khalid bin Urfutah. Wa Ashkalihim wa Adrabihim, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya, kaum muslimin menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa dalam pertempuran tersebut. Dan di tengah-tengah pertempuran ada sebuah kisah ya yang berkenaan dengan istri Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak ikut bertempur, maka istrinya mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad ibn Abi Waqqas memiliki uzur ketika itu, di mana beliau sakit ya, tidak bisa ikut berperang, dan di tubuh beliau tumbuh bisul-bisul yang menyebabkan beliau tidak bisa menaiki kendaraan beliau. Tapi dia dicela oleh istrinya, dan istrinya ini adalah janda dari Al-Muthanna ibn Harithah. Ya, panglima perang Jisr. Ya, seorang veteran perang juga yang kemudian meninggal dunia. Maka jandanya dinikahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kisahnya? Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, waqad taqaddam anna Sa'dan radhiyallahu anhu kana bihi quruhun wa irqun nisa. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu beliau sakit bisul dan juga sakit irqun nisa tadi ya, dia mengalami nyeri yang sangat luar biasa. Famana'ahu bihi syuhudil qital. Maka dia tertahan, beliau tertahan untuk ikut serta dalam pertempuran. Jadi beliau tidak ikut dalam pertempuran sama sekali. Lakinnahu jalisun fi ra'sil qasr yanzuru fi masalihil jaish. Akan tetapi dia ya berada di depan, yakni di tenda terdepan ya, melihat kemaslahatan pasukannya. Apa yang maslahat bagi pasukannya. Jadi dia tetap memegang komando walaupun tidak ikut langsung dalam pertempuran. Wa kana ma'adzalika la yughliqu 'alaihi bab al-qasr li syaja'atihi. Nah, ketika itu dia tidak mengunci sama sekali, ya, tendanya tidak dikunci sama sekali, atau wallahu ta'ala alam seperti apa bentuknya, mungkin bentuknya adalah menara, menara yang mobile, yang bisa dibawa kemana-mana, ya, ketika itu saat berada di sana untuk melihat kondisi pasukannya. Dan ketika itu menara ini wallahu ta'ala alam tidak dikunci sama sekali. Dan ini menunjukkan keberanian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Artinya kalau musuh datang masuk ke dalam, bisa. Tapi sengaja Sa'ad tidak menguncinya. Kalaupun ada musuh datang masuk ke dalam, maka dia akan hadapi musuh tersebut. Walau farra an-nasu la akhadhathu al-furus qabdan bil yad. Ya. Apabila ada orang yang lari, ya, maka mereka akan ditangkap oleh apa? Oleh orang-orang Persia dengan mudah. La yamtani'u minhum, tidak ada yang bisa mencegah dari orang-orang Persia. Maksudnya ketika orang-orang Persia datang masuk ke dalam benteng tersebut atau ke dalam menara tersebut, dengan mudah mereka akan menangkap Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau misalnya mereka sampai masuk ke dalam menara tersebut. Qala wa indahu imra'atuhu Salma bintu Hafs allati kanat qablahu indal Muthanna ibn Harithah. Dan ketika itu Sa'ad didampingi oleh istri beliau, yaitu Salma binti Hafs, yang dahulu adalah istri dari mendiang Al-Muthanna ibn Harithah. Falamma fara ba'dul khayl yawma idzin fazi'at. Maka ketika sebagian kuda-kuda, ya, sebagian kuda-kuda itu berlarian, maka terkejutlah istrinya Sa'ad tadi, yakni Salma bin Hafs. Kemudian dia mengucapkan ucapan, wa muthannayah, wala muthanna lil yaum. Dia menyebut nama suaminya, ya, nama mendiang suaminya. Wahai muthanna, ya, tidak ada muthanna lagi di hari ini. Jadi dia menyebut nama suaminya Al-Muthanna ibn Harithah yang dikenal dengan keberaniannya. Maka ketika sebagian pasukan kaum muslim ini ada yang kabur, dia menyebut nama suaminya tadi. Wahai ya Muthanna, wahai Muthanna, ya, hari ini tidak ada orang yang seberani engkau. Ya, seperti itu kira-kira ungkapan hati Salma bin Hafs di hadapan suaminya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Faghadiba Sa'dun min dzalik wa latama wajhaha. Maka ketika itu Sa'ad bin Waqqas marah, kemudian dia pun menampar wajah istrinya. Allah Ta'ala mungkin karena kecemburuan atau karena marah, ya, maka kemudian inilah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kepada sang istri. Ya, disebut nama mendiang suaminya yang terdahulu, apalagi di masa, di saat-saat seperti itu. Faqalat, kemudian sang istri mengatakan, aghairatan wa jubnan, ya, apakah engkau melakukan ini karena kecemburuan dan karena sifat pengecutmu? Ya, maksudnya ini, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa kamu tidak ikut berperang bersama musuh? Kenapa engkau tidak ikut berperang bersama sahabat-sahabatmu untuk memerangi musuh? Kenapa engkau berada di dalam istana atau berada di dalam menara ini, tidak ikut berperang? Ya, yakni annaha tughayyiruhu bi julusihi fil qasr yaumal harb, ya, bahwa sang istrinya Sa'ad, yakni Salma, ya, Salma bin Hafs ini mengecam suaminya, kenapa dia duduk-duduk saja di menara, tidak ikut berperang pada hari berkecamuknya peperangan. Wa hadza inadun minha, dan ini merupakan pembangkangan dari istrinya Sa'ad. Kenapa dia sudah tahu suaminya sakit, ya, dia sudah tahu suaminya tidak bisa mengendarai kendaraan, ya. Tapi kenapa kemudian dia mengesankan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tidak mengikuti peperangan karena takut? Ya, tentu tersinggunglah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia pun marah dengan ucapan istrinya tersebut. Fa innaha a'lamun nas bi udhrihi wa ma huwa fihi minal maradil mani' min dzalik. Dalam keadaan sang istri itu adalah orang yang paling tahu tentang kondisi Sa'ad. Jadi kemarahan Sa'ad ini satu hal yang bisa dimaklumi. Ya, kenapa dia begitu marah dengan istrinya? Karena istrinya tahu dia sebetulnya berkeinginan untuk ikut berperang, hanya saja kondisi tidak memungkinkan sama sekali. dia dalam keadaan sakit, kemudian tumbuh bisul-bisul di tubuhnya sehingga dia tidak bisa ikut berperang bersama sahabat-sahabatnya menghadapi pasukan Persia. Inilah sebabnya kenapa Sa'd bin Waqqas begitu marah kepada sang istri. Ya. Nah, kemudian ada beberapa kisah kepahlawanan yang terjadi di tengah-tengah perang Al-Qadisiyah. Di antara kisah kepahlawanan dan keberanian yang diceritakan oleh para ulama adalah kisah kepahlawanan seseorang yang dipanggil sebagai Abu Mihjan. Ya, dipanggil sebagai Abu Mihjan. Ya, Abu Mihjan disebutkan wa kana indahu fil qasr rajulun masjun ya ala syarab. Dan ketika itu di tenda-tenda kaum muslimin ya ada seorang yang dipenjara ala syarab. Kenapa dia dipenjara? Karena dia minum khamr. Jadi ada sosok yang bernama Abu Mihjan dan dia dipenjara karena minum khamr. Baik. Kana qad hudda fihi marratin mutaaddidah. Dan Abu Mihjan ini sudah dihukum had dan dicambuk berkali-kali karena dia suka minum khamr. Yuqalu sab'a marrat. Disebutkan bahwa dia telah dicambuk sebanyak 7 kali. Fa amara bihi Sa'dun ya fa quyida wa auda'a fil qasr. Maka kemudian setelah dia dicambuk berkali-kali tetap tidak meninggalkan minum khamarnya, maka Sa'd memerintahkan agar dia diikat dan dimasukkan ke dalam tenda, di penjara dia. Falamma ra'al khuyul tajulu haula hima al-qasr wa kana min al-suja'anil abtal qala. Maka ketika dia berada di dalam penjara, ya, penjara di tenda-tenda kaum muslimin, dia melihat kuda-kuda, ya, kuda-kuda terdengar ringkikan-ringkikan kuda, telah terjadi pertempuran, telah berkecamuk dengan demikian dahsyatnya, maka hatinya itu meradang. Kenapa saya di penjara seperti ini, tidak ikut berperang? Subhanallah, ya, jadi seorang pelaku kemaksiatan bukan berarti dia tidak punya keimanan. Walaupun dia sudah minum khamr berkali-kali dicambuk bahkan dipenjara, ketika melihat kaum muslimin ya dalam keadaan mereka beradu senjata dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang kafir, maka muncul perasaan di hatinya, kenapa saya tidak bisa ikut berperang? Ya berarti seorang pelaku kemaksiatan bukan berarti tidak ada cahaya keimanan dalam hatinya. Ya, lihat kondisi Abu Mihjan. Seorang ahli maksiat berkali-kali dicambuk karena minum khamr. Ya. Sehingga kemudian, ya, karena dialah sosok yang pemberani, dia kemudian melantunkan bait-bait syair. Ya, kafa husnan antudhamal khayl ya bil fata watruk mashdudan alayya wa thaqaya idh kumtu ghanani al hadidi ya wa guliktu masari'u min duni tasummul munadiya wa qad kuntu dha malin kathirin wa ikhwatin wa qad tarquni mufradan la akhan li ya. Atau la akhan li ya. Semuanya pakai iya ya. Beliau mengatakan cukuplah kesedihanku aku melihat kuda-kuda berkeliling ya tudham al khuyul bil fata. Aku melihat orang-orang menaiki kuda-kuda mereka. Dan aku ditinggalkan, ya, masdu dan alayya, dalam keadaan aku terbelenggu. Ya. Kemudian, idh kumtu ghananil hadidi wa guliktu. Kalau toh aku berhasil bangkit, beliau dibelenggu ya. Kalaupun kemudian aku berhasil bangkit dari belenggu ini, ada jeruji-jeruji besi yang menghalangiku. Ya. Masari'u min duni tasummul munadiya. Ya. Sementara orang-orang lain ya mereka telah terbunuh dalam medan pertempuran. Saya enggak bisa apa-apa. Saya terbelenggu dalam keadaan di dalam penjara, tidak bisa melakukan apa-apa sementara orang-orang memanggil, ayo berperang." Saya enggak bisa melakukan apa-apa. Wa qad kuntu dhamalin katsirin wa ikhwatin. Dahulu aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan aku punya banyak saudara. waqad tarakuni mufradan la akhun liya. Namun sekarang mereka meninggalkan aku. Aku tidak punya saudara sama sekali. Aku terpenjara di sini, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bertempur bersama saudara-saudaraku. Thumma sa'ala min Zabra ummu waladi Sa'ad. Maka kemudian Abu Wihjan ini berusaha untuk membujuk Zabra. Zabra ini adalah seorang budak wanita yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ummu walad artinya dia sudah pernah melahirkan seorang anak untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Budak wanita yang melahirkan anak untuk majikannya dipanggil sebagai ummu walad. Maka kemudian Zabra dibujuk untuk membuka belenggu yang dipasangkan kepada Abu Mihjan. Ya, antut liqahu wa tu'irahu farasa Sa'ad. Kemudian dia membujuk Zabra untuk melepaskan dirinya dan meminjamkan kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Menarik sekali ini kisahnya ya. Jadi Abu Mihjan, dia pinjam kuda, tapi nanti setelah peperangan, orang kembali lagi ke penjara, dia sudah dalam keadaan terbelenggu. Jadi dia minta dibukakan belenggunya, kemudian perang, setelah perang balik lagi di penjara. Subhanallah. Ya. Dia meminta agar apa? Agar istrinya Sa'ad bin Waqqas atau ummu walad, budak wanitanya Sa'ad bin Waqqas, membebaskan dia dan meminjamkan kudanya Sa'ad. Sa'ad gak dipakai kudanya. Kenapa? Sa'ad bin Waqqas sakit, kudanya tidak dipakai. Fahalafalaha annahu yarji'u akhiran nahar. Ya, maka kemudian dia bersumpah. Jadi Abu Mihjan bersumpah di hadapan budak wanitanya Sa'ad, ya, di akhir peperangan, di waktu sore, saya akan kembali. Saya akan kembali. Ya. Fayada'u rijlahu fil qaid. Ya, fa'atlaqathu. Maka kemudian istri Sa'ad pun melepaskan Abu Mihjan, wa raqiba farasa Sa'ad wa kharaja wa qatala qitalan syadidan. Maka setelah dia dibebaskan, ya kemudian dia pun keluar dari penjara, Abu Mihjan pun faqatala qitalan syadidan, berperang dengan demikian dahsyat. Ya. Jadi dia tidak rela saudara saja berperang di luar, dia berdiam diri saja di dalam penjara. Dia ingin ikut berperang. Keluar dia dari penjara, kemudian faqatala qitalan syadidan. Kemudian dia berperang dengan peperangan yang demikian dahsyat. Wa ja'ala Sa'dun yanduru ila farasihi faya'rifuha wa yunkiruha wa yushabbihu bi abi Mihjan. Ya. Kemudian Sa'ad bin Waqqas melihat, "Loh, kok ada kuda saya?" Ya. "Kok kuda saya ikut perang?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas kan mengamati dia. Dari atas dia melihat bagaimana pergerakan pasukan kaum muslimin. Kok tiba-tiba ada orang yang menggunakan kuda beliau? Ya. Maka beliau mengingkari ini. Ya, beliau merasa tidak percaya. Ya, ini gimana? Kuda saya kok bisa ikut berperang? Walakin yasyukku li dhanhi annahu fil qasr muwathaqan. Ya. Akan tetapi Sa'ad pun menghilangkan keraguan-raguan. Oh, enggak mungkin ini Abu Mihjan. Ya, ketika dia lihat kudanya dinaiki oleh Abu Mihjan, dia mengatakan, enggak mungkin. Abu Mihjan baru saja saya penjara. Ya, Abu Mihjan ini banyak minum khamr. Dia baru saja saya penjara. Enggak mungkin kemudian dia ikut perang. Ini keliru ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kana akhirun nahar raja'a fawadu'a rijlahu fi qaidiha wa nazala Sa'dun fawajada farasahu ya'riq. Ya. Maka kemudian di akhir waktu siang, ketika waktu malam tiba, Abu Mihjan kembali ke dalam selnya. Kemudian dia pun kembali mengikatkan belenggu kepada tubuhnya. Maka kemudian saat bin Waqqas pun turun. Ya, turun dari kamarnya, fawajada farasahu ya'riq. Maka kemudian dia melihat kudanya, dia cek kudanya, ternyata kudanya itu keringetan. Ya. Jadi seperti baru dipakai untuk berperang. Mahada, maka kemudian saat mengatakan, apa ini? Ya, apa yang baru saja terjadi? Enggak mungkin kuda saya ini kemudian keringetan seperti ini kecuali ada yang memakainya. Ayo, jelaskan apa yang baru saja terjadi. fadzukiru lahu qissatu Abi Mihjan faradiya anhu wa atlaquhu radhiyallahu anhuma. Maka ketika diceritakan tentang keberanian Abu Mihjan yang tidak ridho bahwa dia dipenjara sementara saudara-saudaranya berperang dengan begitu dahsyat di luar, maka kemudian Sa'ad bin Waqqas pun melepaskan Abu Mihjan dan kemudian beliau pun ridho kepada Abu Mihjan, artinya tidak lagi menghukum Abu Mihjan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Jadi ada kisah-kisah yang unik seperti ini ya kita dapati ya. Orang minum khamr tapi pengen berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu membebaskan Abu Mihjan sehingga Abu Mihjan pun bisa ikut berperang bersama kaum muslimin. Ya. Kemudian di tengah berkecamuknya peperangan barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rihun syadidah, mengirimkan angin yang kencang. Tapi angin yang kencang ini mengalir ke pihaknya orang-orang Persia, ke barisannya orang-orang Persia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma kana waqtu zawal min hadzal yaum wa yusamma yaum al-qadisiyah. Di hari keempat, ya, di hari keempat peperangan yang disebut sebagai hari Qadisiyah, setelah matahari tergelincir, artinya setelah datangnya waktu zuhur, kana yaumal itsnain minal muharram sanata arba'a asyarata kama qala Husayf bin Umar At-Tamimi, dan itu terjadi pada hari Senin. Jadi perang Qadisiyah itu terjadi pada hari Senin di bulan Muharram tahun 14 Hijriyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Saif bin Umar At-Tamimi. Sejarawan Saif bin Umar At-Tamimi menyebutkan bahwa perang Qadisiyah hari keempat, puncak dari perang Qadisiyah itu terjadi pada hari Senin, ya, tanggal 4 pada bulan Muharram tahun ke-14 Hijriyah. Habbat rihun syadidah farafa'at qiyam al-furus an amakiniha wa alqat sarira Rustum alladhi huwa mansubun lahu. Maka pada hari yang keempat setelah tergelincirnya matahari, bertiuplah angin yang demikian kencang dan mengangkat habis tenda-tenda pasukan Persia. Ya, datang angin yang kencang, kemudian tenda-tenda mereka terangkat semua. Ini mirip dengan kisahnya perang Khandaq, ya. Di akhir perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang sangat kencang ke tenda-tenda kaum musyrikin. Sehingga periuk-periuk mereka, ya, alat-alat mereka semuanya berterbangan. Inilah yang menyebabkan mereka kemudian meninggalkan kota Madinah ketika itu. Meninggalkan pengepungan yang sudah mereka lakukan berhari-hari terhadap kota Madinah. Maka hal yang sama terjadi pada pasukan Persia. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang demikian kencang sehingga tenda-tenda orang-orang Persia ini terangkat semua. Termasuk Sarira Rustum, ya. Termasuk singgasananya Rustum, tempat yang biasa dia pakai bertelekan, ya. Huwa mansubun lahu, yang memang sengaja didirikan untuk menghormati Rustum. Fabadara faraqiba, ya, bighallatihi wa haraba. Maka ketika angin kencang itu datang, Rustum pun merasa takut. Kemudian dia pun menaiki bikolnya, kemudian dia pun kabur dari medan pertempuran. Fa'adrokahul muslimun faqotaluh. Maka kemudian dia dikejar oleh kaum muslimin, sampai kemudian Rustum berhasil dibunuh. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faqatalallahu Rustuman wa kana alladhi qataluhu rajulun yuqalu lahu Hilal ibn Alqamah At-Tamimi. Allah Subhanahu wa taala membunuh Rustum, dan ketika itu sosok yang membunuhnya adalah seorang laki-laki yang bernama Hilal bin Alqamah At-Tamimi. Inilah sosok yang membunuh Rustum, panglima Persia yang legendaris. Ya, akhirnya dia pun terbunuh dalam medan pertempuran. Kemudian juga bukan hanya Rustum yang terbunuh, ya. Panglima Persia yang bernama Jalinus juga terbunuh. Wa qatalu al-Jalinus, ya, Maqdamat Tala'i Al-Qadisiyah. Maka kemudian mereka pun berhasil, yakni pasukan kaum muslimin, berhasil membunuh Jalinus, yang ketika itu berada di posisi depan pasukan Qadisiyah. Wan hazamatil furus walillahil ham wal minnah an baqrati abihim. Ya. Maka kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi karena pemimpin-pemimpin mereka ini sudah terbunuh, ya, Rustum sudah terbunuh, Jalinus juga sudah terbunuh, tidak ada lagi panglima yang memimpin mereka. Maka dalam pertempuran itu sangat penting, ya, posisi panglima itu sangat penting. Ketika panglima itu sudah tewas, maka akan banyak memudaratkan pasukan. Kalau panglimanya itu sudah tewas, yang pertama dari sisi moral. Dari sisi moral. Kalau panglima itu gugur dalam medan pertempuran dan tidak ada yang bisa menggantikan figurnya, maka moral pasukan itu akan segera down. Ya, kalau panglima itu sudah tidak ada, ya, ima panglimanya kabur, ima panglimanya terbunuh, nggak ada panglima, maka mental pasukan itu akan down, ya, akan down. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada lagi pemimpin, ya, pemimpinnya sudah mati, nggak ada yang bisa menggantikan, maka siapa yang mengendalikan pasukan? Nggak ada. Ya, perlu ada sosok yang bisa mengendalikan pasukan. Ya, dalam perang Mu'tah, ya, dalam perang Mu'tah, perang yang dipimpin oleh Zaid ibn Thabit pada awalnya, Zaid ibn Harithah, maaf, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak ke Mu'tah. Ketika itu Nabi berpesan, ya, yang memimpin adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka digantikan, atau sebelumnya, apabila Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya, maka ketiga-tiganya gugur, ya. Gugur pertama, Zaid bin Harithah gugur. Kemudian langsung ada yang menggantikan. Ini Ja'far bin Abi Talib, kemudian digantikan lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi ada yang menggantikan. Nah, ketika pimpinan ini tidak ada, muncullah sosok siapa? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Jadi ada sosok panglima yang menggantikan. Ketika Khalid ibn al-Walid menggantikan posisi ketiga panglima yang gugur ini, beliau bisa mereorganisasi, ya. Mereorganisasi pasukan, yang depan dipindah ke belakang, yang kanan dipindahkan ke kiri, sehingga menimbulkan ketakutan di tengah-tengah orang-orang Romawi. Oh, bala bantuan sudah datang. Ya, kemudian secara perlahan dia menarik mundur pasukan kaum muslimin. Nah, ini fungsinya seorang panglima. Kalau panglima tidak ada dan tidak ada sosok yang menggantikannya, maka ini sangat berbahaya. Maka ini sangat berbahaya. Makanya kalau antum melihat sejarah-sejarah pertempuran, ya, ya, betapa banyak orang yang ingin agar panglima itu terbunuh dengan berbagai cara. Ya, ada yang ngirim makanan beracun biar dia keracunan, ya. Ada yang ngirim asasin, ya, ngirimkan pembunuh malam-malam mengendap kemudian dibunuh panglimanya. Yang kalau panglima sudah tidak ada, maka kekuatan pasukan itu akan menurun. Maka apa yang terjadi, ya? Pasukan Persia pun mulai mengalami kekalahan. Wa lahiqahumul muslimuna fi akhfa'ihim. Maka kemudian mereka pun bertemu dengan kaum muslimin, ya, mereka pun berperang dengan kaum muslimin, atau kaum muslimin berhasil mengejar mereka, ya, mengejar jejak-jejak mereka. Fa kutila yauma idin al-musalsaluna bi kamalihim wa kanu 30 alfan. Maka kemudian secara beruntun, ya, dalam perang Qadisiyah setelah Jalinus dan juga Rustum terbunuh, kaum muslimin berhasil membunuh 30.000 pasukan Persia dalam satu hari. Membayangkan itu jumlah yang sangat besar. 30.000 pasukan Persia terbunuh dalam satu hari. Ya. Wa qutila fil ma'rakati asyrata alaf. Kemudian ditambah juga. Atau sebelumnya, di hari-hari sebelumnya mereka telah membunuh 10.000 pasukan dari Persia. Ya, sebelumnya, di tiga hari sebelumnya 10.000 pasukan Persia yang terbunuh. Tapi di perang, di hari Qadisiyah pada hari yang keempat, jumlahnya menjadi 3 kali lipat, 30.000 pasukan Persia berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Wa qatalu qabla dzalika qariban min dzalik, dan sebelumnya lagi mereka membunuh sejumlah 10.000. Jadi di hari-hari sebelumnya mereka membunuh 10.000, kemudian 10.000, tapi pada hari Al-Qadisiyah, di hari yang keempat, mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan Persia. Berarti sekitar 60.000 pasukan Persia yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah. 10.000, 10.000, 10.000, kemudian 30.000. Nah, adapun kaum muslimin, berapa jumlah korban mereka? Wa qutila minal muslimina fi hadzal yaum wa ma qablahu minal ayyam 2500. Rahimahumullah. Adapun jumlah pasukan kaum muslimin yang gugur dalam perang Al-Qadisiyah, ya, dalam keempat hari tersebut, dalam berkecamuknya pertempuran selama empat hari, jumlah pasukan kaum muslimin yang terbunuh hanya 2500 pasukan. Antum bisa bandingkan, ya, betapa tidak sebandingnya jumlah korban yang jatuh di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah pasukan Persia. Ya, Persia sekitar 60.000 pasukan mereka yang gugur dalam medan pertempuran, sementara kaum muslimin hanya 2.500 orang. Cuma 2.500 orang. Baik. Maka kemudian, ya, setelah pasukan kaum musyrikin atau pasukan orang-orang Persia berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, sebagaimana apa yang dipesankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat pun memberikan kabar, ya, memberikan kabar kemenangan tersebut. Beliau segera mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa ba'atsa bil kitabi ma'a Sa'ad, ya, Umaylah al-Fazari. Maka kemudian Sa'ad pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu suratnya dibawa oleh Umaylah al-Fazari. Dalam surat tersebut dikatakan, amma ba'd, fa innallaha nasarana ala ahli Faris, ya, wa manahanahum sanana man kana qablahum min ahli dinihim. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, dia kirimkan surat kepada Umar, amma ba'du, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan, telah menolong kami untuk mengalahkan orang-orang Persia, dan menganugerahkan kemenangan kepada kami, ya, atas sebagaimana, ya, ketetapan yang telah terjadi kepada orang-orang sebelum mereka, min ahli dinihim, dari penganut agama mereka. Artinya sebelum ini juga mereka sudah berhasil dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Ya. Ba'da kitalin tawil. Dan ini, kemenangan ini didapatkan setelah pertempuran yang panjang. Wazilzalin syadid. Demikian juga kegoncangan yang demikian kuat. Waqad lakul muslimina ya bi'iddatin lam yarorra'una mitla zuha'iha. Di mana pasukan atau mereka, yani orang-orang Persia, telah menemui kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Jadi bukan kemenangan yang mudah. Jadi Sa'ad bin Waqqas ingin menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah kemenangan yang mudah. Pasukan Persia yang dihadapi oleh kaum muslimin jumlahnya sangat besar. Jumlah yang belum pernah dilihat oleh mata-mata manusia sebelumnya. Falam yanfa'humullahu bidzalik. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan manfaat kepada mereka dengan jumlah mereka yang besar. Subhanallah, ya, kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang dituliskan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda, walau Anda memiliki persenjataan yang kuat, walau Anda memiliki pasukan yang besar, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan kepada Anda, maka yang demikian tidaklah akan memberikan manfaat. Ya. Tidak akan memberikan manfaat. Falam yanfa'humullahu bidzalik. Dengan jumlah mereka yang demikian besar itu, walaupun jumlah mereka sangatlah besar, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Bal salibuhu wa naqalahu anhum ilal muslimin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memindahkan kekuatan tersebut kepada kaum muslimin. Wa atba'humul muslimuna 'alal anhar wasufuf, ya, al-ajam wa fil fijah maka kemudian kaum muslimin pun ya berhasil memburu mereka. Ini dengan artinya Sa'ad bin Waqqas menunjukkan kemenangan kaum muslimin yang sebelumnya kekuatan itu ada di tangan mereka, kemudian di tangan kaum muslimin berpindah ke tangan kaum muslimin, maka kaum muslimin kemudian bisa mengejar mereka yang lari kocar-kacir ke sungai-sungai, ya ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, semuanya berhasil dikejar oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala itu mengisahkan kepada Umar, ya mengisahkan kepada Umar tentang siapa saja yang meninggal dalam pertempuran dan bagaimana profil mereka. Wa usiba minal muslimina Sa'ad bin Ubaid al-Qari. Ya. Maka yang gugur dari kalangan kaum muslimin dalam peperangan ini adalah Sa'ad bin Ubaid al-Qari. Wa fulan wa rijalun minal muslimin la ya'lamuhum illallah. Demikian juga si fulan beliau sebutkan nama-nama orang-orang yang gugur dalam medan pertempuran dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Wa rijalun minal muslimin la ya'lamuhum ya illallah. Dan juga beliau sebutkan nama-namanya dan juga ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Kita enggak tahu siapa mereka, siapa namanya, bagaimana nasabnya. Tapi mereka turut bertempur bersama kaum muslimin dan gugur di medan pertempuran. Fa innahu bihim alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang siapa mereka. Ini ikhwan menunjukkan bahwa tidak penting orang itu tahu siapa kita. Manusia mengetahui tentang apa yang kita lakukan itu menjadi tidak penting. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasan kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok-sosok yang tidak dikenal oleh Sa'ad bin Waqqas, siapa mereka? Sa'ad bin Waqqas enggak mengetahui siapa mereka. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasan mereka, bagaimana perjuangan mereka untuk membela agama ini. Kemudian apa yang dilihat oleh Sa'ad bin Waqqas, walaupun dia tidak mengenal, tapi beliau tahu bagaimana kebiasaan orang-orang ini, orang-orang yang gugur dalam perang Al-Qadisiyah. Kanu yudawuna bil Qur'an, ya, idza janna alaihimul lail, ya, kadawi nahl. Dahulu ketika malam tiba, maka suara mereka bergemuruh membaca Al-Qur'an. Seakan-akan suara degungan lebah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengisi malam-malamnya dengan Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran di waktu malam. Wahum asadud fin nahar. Adapun di siang hari, mereka layaknya singa. La tushbihuhumul asad. Bahkan singa pun tidak seperti mereka, masih kalah. Kegarangan mereka di siang hari tidak sebanding dengan kegarangan singa. Mereka jauh lebih garang daripada singa-singa. Qala walam yafdul man madha minhum man bakiya illa bifadli syahadati idza lam tuktab lahum. Adapun orang-orang Adapun orang-orang yang belum, yang masih hidup, orang-orang yang belum gugur dalam medan pertempuran, bukan berarti mereka tidak bertarung dengan penuh keberanian. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan mati syahid atas diri mereka. Artinya, Sa'ad bin Waqqas memberikan pujian kepada orang-orang yang berperang dalam perang Qadisiyah. Mereka adalah orang-orang pemberani. Semuanya pemberani. Baik yang mati syahid maupun yang masih hidup. Ya, yang membedakan mereka hanyalah apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan mereka hanyalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang telah gugur, mereka telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk gugur dalam pertempuran. Adapun yang masih tersisa, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan mereka mendapatkan mati syahid. Ilah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana gambaran tentang perang Al-Qadisiyah, perang yang sangat menunjukkan keberanian kaum muslimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semua bagaimana kekuatan yang besar dari bangsa Persia, dari pasukan Persia, menjadi tidak berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kemenangan bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah perang Al-Qadisiyah ini selesai, berduyun-duyunlah ya wilayah-wilayah yang dahulu pernah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Mereka berduyun-duyun mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, menyatakan bahwa mereka kembali ya ke pangkuan kaum muslimin, artinya mereka kembali setia kepada kaum muslimin dan meninggalkan loyalitas mereka kepada orang-orang Persia. Jadi besar sekali pengaruh dari perang Al-Qadisiyah ini, di mana wilayah-wilayah yang dahulu sempat memisahkan diri dari kaum muslimin ya di masa pasca Khalid bin Walid, mereka pun kembali ke pangkuan kaum muslimin, tinggal ibu kota Al-Madain ya yang menunggu serangan dari kaum muslimin. Insyaallah kita akan paparkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan terutama yang berkenaan dengan apa yang kita sampaikan, ada? Tidak ada pertanyaan, baik kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.